Tubuh kita itu, Pak, suhu normal kita itu 37 derajat Celcius. Dia tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi sebenarnya minuman-minuman, saya pernah share kok di IG, kenapa tiba-tiba ada sensasi pengen minum yang dingin. Tapi udah lama banget postingan itu tuh. Jadi ketika Anda lagi dingin, sebenarnya pengen minum dingin itu sebenarnya ada keringat dalam badan kita yang perlu dikeluarkan. Jadi lagi sensasi dingin kita muncul, maka saat itu jangan justru minum dingin. Tapi justru minum air hangat atau air normal kayak begini. Sebab apa? Kalau kita minum yang dingin, apa yang terjadi? Dia akan nagih lagi. Ya. Kenapa? Karena memang air kayak begini, bro sekalian, apa air secara umum ya. Air terbaik itu minumnya seperti apa ya? Kalau saya lebih prefer air norm, suhu normal. Meskipun ya, kalau dalam sebuah dalam hadis ada beberapa yang mengatakan air yang dingin gitu kan. Kondisi di Madinah, di Mekah itu kan panas luar biasa. Tapi di sini mungkin agak sedikit beda gitu kan. Jadi kalau di sini orang-orang yang rutin banget minum es itu, lama-lama ginjalnya bisa tergerus. Bermasalah. Apalagi es. Apalagi yang paling parah itu adalah minum waktu makan. Itu buruk yang luar biasa. Saran saya waktu lagi makan jangan minum. Kapan minumnya? Sebelum dan sesudah makan. Kasih jarak. Ya. Biasanya saya ngasih jarak tuh 15 menit atau 30 menit ya sebelum makan. Jadi sebelum makan itu Anda banyakin minum aja dulu. Supaya enggak banyak makannya. Karena air kan enggak ada kalori. Gitu. Jadi tidak terlalu disarankan ya karena berat di perut kita. Di pencernaan kita itu berat, di tubuh kita secara umum itu berat. Makanya minum air lebih baik ya air hangat atau air suhu normal kayak begini. Ada lagi? Mohon saran untuk seorang yang sudah menjalani cuci darah. Ada tumbuhan. Saya biasa sarankan ini untuk orang-orang yang cuci darah. Dan itu kita bisa dapatkan, mungkin di situ tuh ada tuh. Namanya apa coba? Namanya akar alang-alang. Akar alang-alang itu bisa Anda pergunakan untuk memperbaiki fungsi ginjal. Tapi nanti ditambahkan dengan serai. Tambahkan dengan serai. Dicoba minum dulu itu, ya. Perbandingannya berapa banyak? Perbandingannya 1:1. Jadi misalkan Anda pakai akar alang-alang 10 gram, maka serainya 10 gram juga. Harapannya apa? Untuk memperbaiki fungsi ginjalnya, ya, akar alang-alang. Bentar, saya baca tulisan dokter. Apakah kurma mungkin ya? Apakah kurma aman untuk ginjal? Aman. Kurma itu basah. Kalau kita lihat pH-nya, pH kurma itu alkali. Sedangkan orang ginjal, karena ureum, kreatinin, terutama asam-asam dalam tubuh kita itu nggak bisa keluar, maka orang ginjal itu tubuhnya akan asam sekali, terutama gagal ginjal. Itu sebabnya biasanya orang-orang yang gagal ginjal sering banget dikoreksi. Dikoreksi pakai apa? Pakai big nut. Big nut itu apa? Karbonat. Termasuk yang gagal ginjal ini saran saya juga adalah coba mulai minum sedikit-sedikit ya, karena kan dibatasin minum air kelapa. Air kelapa yang mana? Air kelapa, kok jadi banyak? Tadi saya pikir pada sehat-sehat semua. Air kelapa yang hijau, mau kata kelapa hijau, mau kelapa biasa, tapi yang dagingnya masih ingusan. Tahoho ya. Yang masih ingusan. Itu Pak Bu. Bapak-bapak nih, kalau Anda makan itu ya, maaf. Makan atau minum air kelapa itu 3 bulan aja. Setiap hari satu air kelapa dengan jumlah sekitar 600 mili, tensi Anda akan turun. Kolesterol Anda akan ngedrop, kolesterol akan turun juga. Pokoknya, kenapa? Karena air kelapa yang tadi yang saya sebutkan tadi yang masih ingusan tadi itu paling isotonik dan paling isokinetik sama tubuh kita. Secara enzim. Dan kelapa, air kelapa ya, dia mengandung asam amino yang tinggi banget. Asam amino adalah pembentuk enzim, ya. Catatannya apa? Jangan kasih sirup. Sudahlah, Ramadan jangan sirup lagi lah. Ya. Ada gulanya kan. Minum plain ya, plain. Apalagi kalau kelapa, Anda campur dengan habatus sauda. Wih, dahsyat. Obat apa? Nantilah kapan-kapan saya share. Rahasia. Ada caranya, air kelapa itu kalau dicampur dengan habatus sauda, itu luar biasa. Itu. Bisa jadi obat macam-macam. Tapi ada caranya, nantilah kapan-kapan. Kalau untuk memperbanyak sperma, makanan apa yang cocok? Royal jelly kalau bisa dapat. Kalau tidak dapat royal jelly, Anda minum akar pohon bakau. Usahakan. Makanya saya coba sederhanakan yang kira-kira gampang. Termasuk kunyit, habatus soda juga bisa memperbanyak sperma. Habatus soda, habatus soda sama kunyit. Makanya tiap hari diminum ya, habatus soda sama kunyit, habatus soda sama kunyit gitu kan. Makanya kunyit itu termasuk yang salah satu tinggi konsumsinya di mana? Di India. India tuh banyak banget konsumsi atau mungkin tinggi banget konsumsi kunyitnya di India. Makanya India kan penduduknya banyak karena orang India itu banyak makan masala. Masala itu bumbu. Cina dan negara-negara yang yang Kaukasian gitu kan, yang kayak Korea, Cina segala macam itu, mereka banyak konsumsi apa? Bawang-bawangan. Dan semua itu memperbanyak sperma. Nanti bapak-bapak baca di tulisan saya di IG, judulnya, hashtagnya PROMIL-JSR 1-4, situ ada saya sebutin. Intinya itu rempah, semua rempah itu bisa memperbanyak sperma, opum juga. Sudah? Masih ada. Kok banyak? Apakah jahe dibolehkan pakai susu? Tidak boleh. Sudah saya bilang tadi. Susu, jadi gini. Anak sapi itu habis selesai masa susuannya, minum susu lagi enggak? Enggak loh. Jadi susu itu sebenarnya, susu sapi terutama, tidak boleh kita konsumsi tiap hari karena dua hal. Hal pertama, susu itu mengandung kasein. Kasein itu lemak, ya tinggi banget lemaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mengandung laktosa. Laktosanya tinggi banget. Jadi susu sapi itu cocok untuk siapa? Sapi, anak sapi. Enggak cocok untuk manusia. Ya. Kan Nabi minum susu, saya tidak tahu hadis itu Nabi minum susu apa. Apakah susu unta atau susu kambing? Yang Nabi waktu Isra Mi'raj kan dikasih susu tuh. Nanti sekarang tanya sama Ustaz. Tapi saya sangat yakin bukan susu sapi. Bukan susu sapi. Ya, karena susu sapi tidak cocok untuk manusia. Banyak masalah autoimun gara-gara susu sapi. Ada satu buku saya baca judulnya The Autoimmune Solution. Dia seorang dokter di Amerika, dia kena autoimun hampir 20 tahun, Pak. Dia kena autoimun itu. Dan yang dia benar-benar katakan biang keroknya autoimun dia itu apa coba? Gluten sama dairy, produk berbasiskan susu. Stop dia semua itu, ternyata tubuhnya recovering. Kemarin ada ibu-ibu, ibu itu jemaah saya di Bintaro. Dia kena autoimun, sudah hampir 5 tahun dia minum steroid. Umurnya berapa? 43 tahun loh. 43 tahun umurnya dan dia sudah menopause gara-gara minum steroid. Ketika saya ajak, saya kasih beberapa saran kepada beliau, ya salah satunya adalah mengkonsumsi serai. Serai itu steroid sebenarnya, daun serai. Batang serai itu steroid. Apa yang terjadi? Belum ada 3 bulan, subhanallah dia mens kembali. Reverse balik. Tubuh kita kalau belum saatnya tua atau belum saatnya bermasalah, maka dia bisa reverse balik. Kalau apa? Kalau bahan bakunya cukup. Itu aja. Ya. Jadi kalau minum susu atau minum jahe, bagusnya pakai apa? Minum jahe aja sama kurma atau sama susu kambing itu boleh. Tapi tidak pakai susu sapi. Apa efek pestisida bagi sayuran buah yang kita konsumsi? Kanker. Efeknya. Termasuk kalau Bapak Ibu lihat di Amerika, Amerika itu kalau orang-orang nyemprot pestisida mereka menggunakan full protective equipment. Ini pakai masker, pakai topi, pakai baju anti racun. Indonesia aja yang kebal-kebal orangnya. Kalau Anda bongkar isi pestisida itu apa, Anda udah mulai mikir makan makan sayur loh. Pestisida tuh jahatnya luar biasa. Ya. Enggak tahu lah saya kenapa, dan sebenarnya banyak pestisida alami yang kita itu kita bisa buat sebenarnya. Nah, cuman tadi karena orang mikirnya bisa produksi banyak akhirnya pakai pestisida. Anda tidak perlu, jadi tanyanya bagus, karena tidak punya kebun sendiri dan untuk jadi gini, kalau Anda mau tanam organik itu gampang loh. Beli buku, saya pernah baca buku dan kemarin saya pas ke Jambi ada acara seminar ketemu dengan seorang ahli pertanian. Dia bikin konsep, bikin kebun dengan luas cuma 1 meter. Bahkan dia tanam black peppernya, dia lada hitamnya di dalam lemarinya dia. Dan tumbuh. Kalau konsepnya dah. Ya. Sekarang ada namanya verticulture. Verticulture itu Anda nanam ya, sayuran segala macam itu pakai pipa paralon itu loh. Ya. Bukan hidroponik, Pak, pakai tanah, Pak. Pakai tanah. Hidroponik masalah juga, sebab apa? Hidroponik dia pupuknya sintetik. Pupuk hidroponik itu sintetik. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya di rumah ibarat kata Anda di dapur aja bisa tanam itu tanaman. Ya. Kalau Anda tidak ada kesempatan atau mungkin belum bisa membeli sayur organik, maka sayur-sayur yang sudah penuh pestisida tadi Anda cuci sama cuka apel, rendam 15 menit. Karena pestisida tidak akan bisa hilang dengan pencucian biasa. Dia akan tetap lengket. Kalau masuk ke badan, dia memicu kanker, mandul, banyak penyakit dia muncul, ya, pestisida. Atau Anda rendam dalam air garam atau pakai air alkali pH tinggi juga bisa. Ya. Jadi kita bisa bikin kok. Dia kemarin tunjukin ke saya, teman saya itu seorang sarjana pertanian itu, dia tunjukin gampang sekali bikinnya. Dia juga pengen belajar, dia belum belajar juga, tapi saya pikir ini bisa jadi solusi nih. Kita bisa tanam. Bahkan saya katakan itu dengan ruang yang sempit dia bisa tanam banyak tumbuhan di sana. Selada semua dia bisa tanam. Ada lagi? Pertanyaan terakhir. Untuk ibu menyusui gimana? Dan untuk yang HB-nya rendah. Maksudnya bagaimana apanya? Kalau pola-pola saya tadi tidak dipakai untuk ibu menyusui, tidak punya ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak di bawah 18 tahun tidak dipakai. Ini bagi orang-orang yang banyak kelebihan lemak khususnya. Tandanya dari mana? Pegang saja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, maka banyak cadangan energi yang kepake gitu ya. Itu aja lah. Jadi menyusui tidak. Jadi kalau menyusui gimana? Tetap pola makan seimbang. Anda tetap butuh protein. Protein dapat dari mana? Saran saya gabungkan antara protein nabati. Protein nabati paling baik apa di Indonesia? Tempe. Tempe itu the best. Kedelai tidak boleh dikonsumsi kalau laki-laki ya, dalam terus-menerus, tapi kalau fermentasi boleh. Karena fermentasi itu kan, tempe itu kan fermentasi. Tahu nggak fermentasi? Tahu nggak fermentasi? Tempe boleh. Jadi kalau ibu-ibu saya kan menyusui ya makan biasa aja. Tapi jangan kebanyakan karbo. Karbo dari mana? Terutama dari nasi. Protein dari tadi tempe bisa, dari ikan bisa, lemak dari mana? Dari alpukat, makan alpukat. Ya. Kemudian vitamin dari sayuran buah. Ya. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Semoga bermanfaat dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik untuk kita semua. Sehingga nanti awal Ramadan beratnya 50, akhir Ramadan beratnya 45. Jangan sampai berat Ramadan di awal pertama 60, berat akhir Ramadan 65. Itu yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penutup bulan ini, seolah kita dapat informasi.